Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sehat semakin sehat, yang sakit menjadi sehat, ya, terutama yang sakit hatinya. Ya, yang sakit hatinya termasuk kita semua enggak ini? Ya, termasuk kita semua, hatinya masih punya penyakit. Ada yang penyakitnya kronis, ada yang penyakitnya belum kronis. Ya, ciri-ciri orang yang sakit hatinya kronis, kalau sholat enggak bisa khusyuk. Ciri-ciri orang yang sakit hatinya kronis, kalau sholat gak bisa khusyuk. Kenapa dikatakan sakit hatinya kronis, kalau sholat gak bisa khusyuk? Contoh, jenengan ngadep presiden, khusyuk enggak? Khusyuk. Nah, kita sholat ngadep siapa? Allah. Tahu enggak kalau ngadep Allah? Tahu. Terus masih noleh ke kompor, TV, dan lain sebagainya. Berarti nekat atau enggak nekat? Nekat. Berarti sakit atau waras? Sakit. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Ya kan? Betul kan, Bu? Makanya kalau kita ngomong yang sakit hatinya masih kronis, jangan ngomong orang lah lain. Yang sakit itu kita, yang butuh obat adalah kita. Berangkat dari perasaan diri ini masih sakit dan diri ini butuh obat, makanya insya Allah kita bisa jadi orang yang sehat secara zahir dan batin. Ada orang yang zahirnya sehat tapi batinnya sakit. Ada orang yang zahirnya sakit tapi batinnya sehat. Nah, orang yang batinnya sehat ketika zahirnya sakit, itu dia penyakit itu tidak akan mengganggu dirinya. Lain orang yang hatinya sakit, zahirnya sakit, wah repot itu. Sudah hatinya sakit, zahirnya sakit. Sakitnya itu akan membuat dia semakin sakit. Pernah Rabi'ah al-Adawiyah ketemu dengan satu bapak-bapak, ibu-ibu, kenal sama Rabi'ah al-Adawiyah, Bu? Belum, tapi pernah dengar namanya? Pernah. Seorang abidah, seorang wanita yang ahli ibadah dan arifah, yang arif billah, kenal dengan Allah Ta'ala. Beliau itu karena hebat ibadahnya, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa jenengan satu hari sholat sunnah 1000 rakaat? Jawabannya itu sederhana sekali. Saya pengen nanti kalau Nabi ditanya sama Nabi-Nabi yang lain, Kanjeng Nabi katanya umat jenengan itu umat yang hebat-hebat. Ya, umat yang hebat-hebat. Mana buktinya? Saya pengen Kanjeng Nabi nunjuk, coba tuh lihat Rabi'ah. Wanitanya saja seperti itu, apalagi yang laki. Ya, apalagi yang laki. Niatnya cuma pengen buat bunga, senang hatinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Jadi gak punya niatan yang macam-macam. Ya. Nah, niat buat bungah Kanjeng Nabi itu niat yang luar biasa. Tapi sayang kita justru yang satu ini sering tidak diniatkan. Niat buat senengnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Itu Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah. Ketemu dengan seorang bapak-bapak. Si bapak ini jalan sambil pegang kepala. Aduh, larone sirahku. Pusing, sakit kepala saya, aduh, kepala saya sakit, aduh, mau pecah rasanya, aduh. Jalan ngomong aduhnya itu mungkin udah 100 kali. Jalannya mungkin cuma berapa meter, tapi ngomong aduhnya udah puluhan kali. Sehingga dipanggil sama Rabi'ah, maaf pak, iya. Bapak sakit kepala mulai kapan? Tadi pagi. Oh iya. Tadi malam kepalanya sakit enggak? Enggak. Kemarin? Enggak. Kemarin lusa? Enggak. Nah, waktu bapak kepalanya enggak sakit itu, bapak jalan ngomong enggak? Wah, enaknya kepala saya. Alhamdulillah orang mumet. Alhamdulillah seger. Alhamdulillah enteng. Ngomong gitu enggak? Enggak. Oh, pas seger atau ngomong alhamdulillah, lagi kayak mumet sithik kok gersulen era karu-karuan. Siapa itu? Ini namanya apa? Dalamnya sakit, pas luarnya sakit, kelihatan lebih sakit. Nah, kita hadir majelis kan tujuannya untuk ngobati hati kita, ngobati diri kita, terutama saya. Saya ini buat pengajian nawaitunya cari obat. Jadi kalau yang datang semakin banyak, obatnya semakin banyak. Ya, obatnya semakin banyak. Semakin sering saya ngisi pengajian, berarti semakin banyak saya menelan obat. Artinya yang butuh betul pada pengajian itu saya pribadi, bukan jenengan-jenengan, saya yang butuh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mulai membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, semua insyaallah punya kan di rumah Riyadhus Shalihin? Belum. Ya, Riyadhus Shalihin ini gampang dicari. Cuman kalau beli terjemahannya hati-hati. Sekarang ada terjemahan rada aneh. Ya, ada terjemahan rada aneh. Karena yang nerjemahkan, yang ngasih catatan kaki, orang-orang yang enggak senang tahlilan, enggak senang yasinan, enggak senang solawatan. Jadi nanti itu komentarnya juga aneh. Makanya kalau mau beli terjemahan nanti tanya sama saya dulu. Terjemahan yang ini bagaimana? Oh, jangan, yang ini boleh. Ya, lihat-lihat dulu. Jangan sampai nanti memang judulnya benar, isinya benar, tapi terjemahannya kurang benar. Ya, catatan kakinya juga kurang benar. Tadi ada tamu ya? Dari Semarang ya? Betul. Ya. Mau langsung duduk boleh, mau istirahat dulu boleh, silakan. Monggo. Fadhlu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang penting kita itu cari sehatnya hati. Dan mulai malam hari ini kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Urusan Ahlul Bid'ah Hasanah saya cukupkan, silahkan dibaca di rumah masing-masing. Iya Bu ya, sudah cukup kita bahas yang begitu. Sekarang kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kita semua alhamdulillah sudah pernah saya bahas, sudah kenal ya. Imam Nawawi itu umur 7 tahun sudah dapat Lailatul Qadar. Ya, umur 7 tahun sudah dapat Lailatul Qadar, sudah bisa lihat Lailatul Qadar. Imam Nawawi ini kalau lagi nulis, kemudian lampunya padam, oglangan, dulu kan pakai tintir, minyaknya habis, maka yang jadi senter tangan kirinya menyala, tangan kanannya nulis, itu Imam Nawawi. Kalau kita oglangan tambah peteng. Soalnya udah lampunya peteng, kitanya juga peteng. Jadi tambah peteng, dedet gitu ya. Gelapnya luar biasa. Imam Nawawi betul-betul bercahaya. Sampai tangannya itu mengeluarkan cahaya. Itu Imam Nawawi. Kalau kita mau bahas biografi Imam Nawawi panjang. Karena ini bukunya tebelnya seperti ini. Dan jenengan bisa lihat sendiri. Kira-kira nanti sampai Ar-Raudhah itu, insya Allah saya panjang umur, jenengan panjang umur ya. Saya kakek-kakek, jenengan kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang sudah nenek-nenek, insya Allah nenek-nenek. Artinya semakin panjang umur, mungkin kitabnya belum khatam ya, belum selesai. Tapi kita akan baca pelan-pelan. Nah, biar nanti gak bingung cari terjemahan yang seperti apa, saya akan cari dulu terjemahannya di toko yang kira-kira pas yang mana. Jumat depan akan saya kasih sampel terjemahannya, beli yang seperti ini ya. Jadi biar tidak keliru ya, biar tidak keliru karena banyak terjemahan yang aneh. Mari kita mulai ya. Pertama kita baca Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Anallah yaghfirlu wa yarhamuhu wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafati barakatihi fid din wa al akhirah wa anallah al mustaqarra ruhi fi dursi ala ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin ala hadiniyah wa ala manhabun ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. مكور الليل على النهار تذكرة للأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. Sampai di sini dulu. Ya, tidak tahu nanti ini satu baris rampungnya berapa minggu. Ya, satu baris rampungnya berapa minggu, wallahu a'lam. Kita awali dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kitabnya diawali dengan basmalah. Basmalah ini kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa buku diawali dengan basmalah? Kenapa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena Al-Qur'an yang 30 juz itu juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga barang siapa sholat tidak pakai bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihahnya, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi kalau ada orang sholat enggak baca bismillahirrahmanirrahim, dalam mazhab Syafi'i, keras enggak baca, pelan juga tidak baca, maka sholatnya tidak sah. Makanya jenengan kalau cari imam ati-ati, imamnya ditanya, jenengan baca basmalah tidak? Ya, kalau memang sudah kebiasaan enggak baca ditanya, "Oh, saya baca tapi pelan." Boleh jadi makmumnya. "Oh, saya baca tapi di batin." Kalau di batin berarti tidak baca. "Oh, saya tidak baca." Silakan cari masjid yang lain. Kalau perlu jenengan buat masjid lagi. Paham? Buat masjid lagi atau imamnya tadi ya, tolong dinasehati. Karena buat dia baca basmalah itu enggak batalkan sholat. Baca basmalah oke-oke saja. Apa beratnya tuh baca basmalah? Saya pernah lihat ada satu imam Fatihah enggak mau pakai baca basmalah, baca surat juga enggak mau baca basmalah. Jadi langsung misalnya surat Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad sampai akhir. Basmalahnya tidak dibaca. Saya bayangkan nanti kalau kita sodorkan Al-Quran, kira-kira bismillahnya dibaca enggak ya? Ya, kalau disodorkan Al-Quran di situ ada bismillah, bismillahnya dibaca enggak ya? Emangnya kalau baca bismillah itu enggak dapat pahala? Emangnya kalau ngomong yang baik itu enggak dapat pahala? Padahal orang kalau berbicara yang baik dapat pahala. Apalagi yang baik itu kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang menurut Imam Syafi'i merupakan awal dari surat Al-Fatihah dan dicantumkan di dalam mushaf Al-Quran sebagai pembuka setiap surat. Karena itu kita yang madhabnya Syafi'i jangan ragu-ragu untuk menyuarakan, bacalah bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat ketika baca surat Al-Fatihah. Nah, basmalah ini punya banyak keistimewaan dan ada hukumnya. Enggak sembarangan loh jenengan boleh baca basmalah ini. Hati-hati, jangan sampai ngerokok baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar ini. Ngerokok kok baca bismillah. Ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan ngerokok itu hukumnya haram. Ya, sebagian lagi mengatakan ngerokok hukumnya makruh. Buat yang ngerokok hukumnya haram, berarti kalau mau ngerokok baca bismillahirrahmanirrahim, kalau diterjemahkan perbuatannya, saya mau berbuat yang haram dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nekat mboten? Nekat. Buat yang makruh, makruh artinya tidak disukai. Saya akan melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah ini dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nekat mboten? Nekat. Makanya membaca basmalah untuk yang haram hukumnya haram, untuk yang makruh hukumnya makruh. Misal ya Bu ya, ada anak laki mau jemput anak perempuan jenengan. Ya, mau diboncengkan diajak jalan-jalan, terus mikir, biar kabul masuk rumah jenengan mau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kabul tak goncengke. Kurang ajar nih. Ini berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan haram tapi dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mau zina, masya Allah, mau zina, baca doa bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Haram ini. Iya, karena perbuatannya perbuatan haram, zina. Kok kemudian zina baca bismillah, bahkan doa hubungan suami istri dipakai untuk zina. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Lan jenengan tasih dados setan kok tambah ngomong jannibna syaitan. Kan setannya ya ngakak, iki gendeng apa waras, kan begitu. Ini setannya akan mikir demikian. Makanya kita ya, harus ngerti betul nih hukum baca basmalah. Untuk yang haram adalah haram, untuk yang makruh adalah makruh, untuk yang sunnah hukumnya adalah sunnah. Misal kita mau makan, disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau minum, disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Mau berhubungan intim dengan pasangannya, disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau yang sesuatu gak ada keterangannya, Rasul gak mencontohkan. Ya Rasul gak mencontohkan. Tidak ada hadis dari Rasul anjuran untuk baca basmalah terhadap amalan tertentu. Ahlus sunnah wal jamaah punya satu dasar hukum. Pada umumnya segala sesuatu itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Contoh, Nabi Adam alaihi salam ketika beliau berada di surga, semuanya boleh. Yang dilarang cuma buah khuldi. Makanya enggak boleh mendekati buah khuldi. Nah, kita semua juga boleh, kecuali yang dilarang. Makanya pelajari saja yang dilarang, otomatis aman. Ya kan? Otomatis aman. Nah, contoh misalnya, saya mau nanya, lihat pohon pelem, ya, pohon mangga ya Bu ya, lihat, ada dalilnya enggak baca basmalah? Nabi ngajari, kalau mau lihat pohon mangga baca basmalah, ada enggak? Enggak ada. Nah ini ada orang, lihat pohon mangga, bismillahirrahmanirrahim, boleh enggak? Boleh, bagus, kenapa? Dia mulai melihat ciptaan Allah yang indah dengan minta pertolongan dari Allah. Perbuatan seperti ini mubah tapi menjadi sunnah. Mubah yang berpahala sunnah. Contohnya lagi, misalnya jenengan mau mencium anak baca bismillah, ada dalilnya enggak? Enggak ada kan? Cium ya Ci, cium. Ini diangkat, dicium, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini perbuatannya apa, suatu sunnah yang dicintai oleh Rasulullah SAW, kita baca basmalah, maka baca basmalahnya jadi sunnah. Lah seperti itulah. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Ada yang wajib. Kapan wajibnya? Untuk hal-hal yang wajib. Di antaranya ketika sholat, ketika baca surat Al-Fatihah, maka wajib bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca basmalah. Bu. Hatikan ya, Bu ya. Wah, semangatnya. Ini banyak orang yang baca bismillah gara-gara guru yang ngajar di sekolah, akhirnya katut sama anak-anaknya. Guru di sekolah TK tuh ngajarnya begini. Ayo anak-anak, tirukan saya. Iya, Bu Guru. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo digabung anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Kenapa? Haknya dobel, ya kan? Bismillahirrahman. Nunnya juga dobel. Enggak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masih banyak orang yang baca basmalah, bacaannya salah. Ada lagi yang bukan mirrahim, tapi nirrahim. Bukan i, tapi e. Ya. Dalam bahasa Arab enggak ada e. Yang ada i. Ya kan? Kecuali kalau ketika imalah majriha, itu lain. Tapi ketika yaumiddin, bukan yaumiddin, lain. I ya, i. Jangan sampai i dibaca e. Tapi ada daerah tertentu karena logatnya akhirnya kebawa, i dibaca e. Nanti kalau saya sebutkan daerahnya tersinggung, diskriminatif, gak boleh, ya kan? Ada daerahnya, guru saya pernah ngasih tahu daerah mana tuh yang kalau baca akhirnya i-nya jadi e. Harus diperhatikan baca basmalah, jangan sampai salah. Nah, orang yang betul-betul menguasai bismillahirrahmanirrahim, itu hidupnya luar biasa. Bapak, ibu masih ingat kan ceritanya? Seorang wanita, istri yang solihah, punya suami yang bejat. Yang jelas, suami jenengan gak seperti itu kan, Bu? Enggak kan? Enggak, insya Allah ya. Jangan-jangan jenengan yang seperti itu. Maksudnya seperti istrinya nih, solihah gitu ya, bukan yang bejat, bukan. Ya, ibu-ibu, Ibu-ibu solihah enggak? Yakin? Suka ngeyel sama suami enggak? Dah, saya berdiri dulu nih, ini mulai tegang nih. Bu, jenengan solihah mboten? Suka ngeyel enggak? Suka, jujur suka gitu kan. Ini ada istri yang solihah luar biasa, punya suami yang bejatnya luar biasa. Kan sepadan, satu solihah, satu bejat. Memang kalau istri solihah itu ketemu suami yang soleh kurang enak. Kenapa? Biasa-biasa saja, kurang teruji. Kalau istri solihah ketemu suami yang bejat, nah itu luar biasa. Dia punya tugas menjadikan suaminya orang yang soleh. Al-Habib Umar bin Hafidz, Habib Umar bin Hafidz pernah ditanya, "Habib, ya, Habib, saya itu dakwah di kampung saya isinya orang bejat semua. Enggak enak, ya, isinya orang bejat semua." Kata beliau, "Ya dakwah itu ya begitu, mendakwahi orang-orang yang bejat agar jadi orang soleh. Lah kalau kamu dakwah sama orang-orang soleh, padha soleh iki jenenge lak kumpulan wong soleh." Ya, itu namanya kumpulan orang soleh itu belum benar-benar berdakwah. Kalau berdakwah ya ketemu sama orang-orang yang enggak benar, kemudian kita berupaya menjadikan mereka dan diri kita semakin benar. Itu baru namanya dakwah. Nah, termasuk ini ada istri yang salihah ketemu suami yang bejat. Suaminya ini mabuk, ya iya. Main perempuan, ya iya. Coba istri zaman sekarang. Oh, yang jelas-jelas nikah resmi aja ditendang, apalagi yang main. Kok diem semua? Ini contoh ini ya. Punya suami yang bejat, mabuk-mabukan, main perempuan, judi, bejat enggak ini? Bejat, ya. Kasar sama istri, bejat enggak? Bejat. Nah, istrinya, Masya Allah, hidupnya sholat, bekti sama suami. Karena istrinya mikirnya cuma sederhana. Tugasnya istri adalah membahagiakan suami. Tugasnya istri melayani suami. Pokoknya saya akan taat selama tidak disuruh maksiat. Disuruh maksiat, saya tidak akan taat. Kalau disuruhnya enggak maksiat, saya akan taat. Nah, ini satu istri ini punya keistimewaan. Setiap kali jalan, duduk, ambil gelas, masak, ngulek-ulek apapun, selalu bacanya bismillahirrahmanirrahim. Ambil baju, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambil gelas, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Nutup, bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang dia lakukan yang baik, selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaminya jengkel karena suami bejat. Ngenyek ki bojoku ki. Arep ngetokke sok alim, keminter. Kan ada kan suami begitu? Ada enggak, Bu? Tuh, Pak. Jangan-jangan jenengan Pak orangnya, Pak. Soalnya bengoke banter, ada gitu. Ada ya? Ada. Semoga enggak di sini ya, insyaallah ya. Enggak. Semoga bukan kita ya, Pak ya. Tapi rasa-rasanya kita mungkin ya rodok bejat sedikit mungkin ya. Mungkin dalam arti yang lain ya, dalam arti yang lain. Nah, karena jengkel nih, merasa dihina, merasa diejek, makanya sang suami ini mau marah sama istrinya. Biar marahnya mantep, harus punya alasan yang kuat. Makanya istrinya dititipi uang. Uang dalam jumlah besar. Ini uang, taruh di lemari, simpan. Istrinya nerima uang itu, baca bismillahirrahmanirrahim. Jalan menuju lemari, baca bismillahirrahmanirrahim. Buka lemarinya, baca bismillahirrahmanirrahim. Naruhkan uangnya, baca bismillahirrahmanirrahim. Nutup pintunya, baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu suami ngomong, "Nih, kamu pergi ke pasar, belanja sana. Terima uang, baca bismillahirrahmanirrahim." Enggak model ibu-ibu, nggih, nyoblek. Ya kan? Bismillah juga enggak dibaca. Ya kan? Alhamdulillah juga lupa. Yang ada kok mung sakmene. Ayo, betul atau betul? Nah, lihat Bu, bapak-bapak ngomong betul. Ya kan? Nih, pegang nih, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kantong, bismillahirrahmanirrahim. Jalan ke pasar, bismillahirrahmanirrahim. Belanja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaminya, begitu istri pergi, suaminya jalan buka lemari sambil ngomong, "Tak tontone bismillahmu kae." Iso apa? Bismillah, bismillah. Sopo bismillah, tak tonton nih. Lemari dibuka, uang diambil, ya, dibungkus plastik atau apa, dicemplungkan ke sumur. Plung, yang tahu cuma di dia. Suami istrinya pulang, bawa apa masakannya, yang kebutuhan untuk masak semua. Kemudian suaminya ngomong, istriku, iya, saya tidak jadi titip uangnya, uangnya bawa sini, saya ada perlu. Iya, ambilkan sekarang juga. Iya, maksudnya yang nganti orang-orang hilang tak seneni ne. Ya kan? Ini kalau coro jauh ini orang basangi ya. Menjebak ini, mau menjebak, mau jebak istrinya. Baca dia, si istri ini jalan kaki, bismillahirrahmanirrahim. Suaminya, tak tontone bismillahmu. Ya kan? Istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Ngerogoh atas itu, sap yang atas juga baca, bismillahirrahmanirrahim. Yang terjadi, duit dielongkan, bismillahirrahmanirrahim. Bojonin dudut. Kok duitnya ada yang kono? Kok uangnya ada di situ? Lah kok bisa diranggeh? Lah tak gua neng sumur. Gara-gara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sama Allah uang itu dikembalikan ke lemari. Lewat siapa? Allah punya bala tentara di langit. Allah punya bala tentara di muka bumi. Makanya jangan memandang remeh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kita kalau pengen selamat keluar dari rumah, yang dibaca juga bismillahitawakkaltu alallah. Lagi-lagi bismillah, ya kan? Nabi Nuh itu bismillahimajreha wa mursaha. Lagi-lagi yang dibaca adalah bismillah. Cuman kita ini naik bis, bismillahnya tidak dibaca. Naik motor, bismillahnya enggak dibaca. Tinggal nyengklak, langsung starter, jalan, enggak baca bismillah. Betul atau betul? Coba nanti diingat-ingat, kita baca bismillah ini udah banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti mulai malam hari ini, nawa itu, tuh yang minum jolali, bismillah, loh. Kebacut apa begitu ya? Nah kalau kebacut bagaimana? Ini kadang udah ngomong bismillah, bismillah, minum langsung glegek-glegek gitu. Kita suka begitu ya. Ternyata kita juga lupa lagi. Kenapa? Karena ada setan namanya setan anti bismillah. Ada tuh setan anti bismillah. Bener, setan anti bismillah. Paling enggak senang kalau orang baca bismillah. Kenapa? Karena kalau orang makan, orang minum baca bismillah, maka setan tidak dapat makanan. Setan enggak dapat makanan. Nah, biar bisa makan, maka setan membuat manusia lupa baca bismillah. Ketika manusia lupa baca bismillah, makanannya itu dimakan oleh setan. Jangan takon mokok mosok setan ngombe susu. Ya, masa setan makan pecel? Jangan ngomong seperti itu. Yang paham maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dikatakan kalau orang-orang apa namanya yang suka baca bismillah, orang itu akan jadi orang yang kuat. Kenapa kuat? Karena yang dimakan semua jadi. Tapi kalau enggak baca bismillah, jadi orang yang lemah. Kenapa? Yang dimakan sejatinya, yang makan adalah setan. Sehingga yang kuat adalah setannya. Masih ingat cerita saya? Ada istri yang solihah, punya suami rodok bejat. Enggak bejat banget seperti tadi, enggak. Itu yang tadi akhirnya tobat ya. Yang tadi akhirnya tobat. Berkat siapa? Istrinya sabar. Makanya ada di bojo sing sabar. Apalagi zaman sekarang. Ya bu ya. Zaman sekarang ini kan banyak suami yang begitu ya bu ya. Kalau keluar dari rumah lihat yang cantik tertarik. Betul kan bu? Soalnya keluar dari rumah kan pada dandan kan bu ya. Iya termasuk jenengan kan bu. Maksudnya kalau di rumah gak dandan. Di luar rumah dandan. Siapa orangnya? Ya, ini akhir zaman kan seperti itu ya. Akhir zaman seperti itu. Wanita butuh kesabaran yang lebih dibandingkan orang-orang tempo dulu. Sabar yang lebih. Lain ada suami yang enggak begitu bejat lah. Lumayan. Tarafnya belum kelas berat. Rodok abot tapi belum kelas berat. Cuman satu penyakitnya, disuruh pengajian enggak mau. Ya, hobinya cuma nonton TV. Ya kan? Main kartu, disuruh sholat arasan, ya mabuk enggak, judi tidak, zina tidak, sholat juga tidak. Kan mending, kan untuk mending bukannya lumayan ya, lumayan ini. Pengajian juga tidak, seperti itu nih. Nah istrinya, tapi dia nggak ngelarang istrinya mau pengajian, silahkan pengajian. Lah model zaman sekarang ada suami wes sholat ora, pengajian ora, cek gaya ngelarang bojone pengajian. Lah ini repot. Ada enggak itu orangnya? Ada kan? Nah yang begini perlu kita doakan. Ada tuh suami yang dia enggak suka pengajian, tapi kalau istrinya pergi pengajian senang, itu ada. Ini lebih mending lagi nih. Alhamdulillah ya kan? Mangkato bu, dungakno aku bu. Ya tak sholat, moh. Nah ini rodok-rodok waras ini. Alhamdulillah. Karena masih mendukung istrinya pergi ke tempat yang baik. Lah yang ini tadi rodok bejat. Sholat tidak, puasa tidak, zina juga tidak, mabuk juga tidak, ya judi juga tidak, pengajian juga tidak. Tapi yang nama istri yang solehah ini menggunakan segala macam cara merayu suami untuk pergi pengajian. Makanya jenengan jadi istri yang pintar-pintar merayu suami untuk pengajian, jangan cuma untuk yang begitu-begitu saja. Butuh duit ngerayu, ya kan? Ayo ya atau ya. Nah, kalau duit sama pengajian penting mana? Dua-duanya penting. Saya nanya penting mana? Pengajian. Sudahkah merayu suaminya untuk pergi pengajian seperti merayu suaminya untuk minta duit? Sudah dan berhasil katanya. Ya. Jadi merayu, dirayu tuh suami. Pak, ayo Pak, jangan khawatir Pak, jenengan tumut sekali saja Pak, sekali telat ya ora apa-apa Pak, mulai niki jam 8, engko tekone jam 10 kurang seperempat. Ora apa Pak, janji Pak, jenengan mau datang Pak, tumut telat ngelat Pak, nanti jam 10 kurang seperempat baru datang jemput saya Pak, tak janjani Pak, tak pijeti nganti subuh jenengan. Ayo sanggup dak Bu? Oh, ini istri solihah. Istri solihah. Dia pengen suaminya juga pengajian. Wah suaminya kebetulan. Ya yang janji mengono ya tak jemput orang seperempat jam. Gitu aja kok repot. Seperempat jam ya kan. Terus entuk pijet ngantos subuh. Pikirnya kan begitu. Nah ini si suami akhirnya pergi pengajian. Istrinya, wes bu, kowe ora usah mangkat, aku tak mangkat. Ya, masa sing penak engko mulai pengajian aku tak mangan sing penak. Ya. Wah, ini istrinya alhamdulillah rayuanku berhasil. Berangkatlah sang suami pengajian, pulang dari pengajian, ya. Ini istrinya dikasih perintah agak aneh sama suami. Bu, nggih, nyambel. Dengaren. Lho Pak, jenengan kan enggak suka yang pedes-pedes. Jadi wong wedok ki sing nurut. Ora usah kakean ngeyel. Aku ki mung njaluk sambel, ora njaluk khomer. Njaluk sambel. Iya kan? Buatkan saya sambel. Nggih, Pak. Nggih. Nurut. Jangan khawatir, Pak. Don't worry. Sambel saya buatkan. Sambel kira sembarang sambel. Lah maksud jenengan napa, Pak? Lomboke 30. Wah, iki mau kiai ini ceramahnya apa ki ya? Bojoku mulai kok rada aneh ini. Mulai mikir nih istri ini ceramahnya apa gitu kan? Ceramahnya apa? Aku harap ngamalkan ajarannya Pak Yai. Loh, ajarannya Pak Yai mau diamalkan. Kan tambah bingung nih istrinya ya kan? Tambah bingung. Akhirnya dibuatkan sambel aja kok. Gitu aja kok. Repot. Dibuatkan. Selesai makan. Makan lombok 30. Padahal dikenal orang yang gak doyan sambel. Makan. Nah, ketika makan. Dulu walaupun rodok bejat. Kalau makan gak usah diajari baca bismillah. Ini sang suami. Cuman pulang pengajian perilakunya aneh. Makan minta sambel, bismillah enggak dibaca. Lah suaminya ini begitu istrinya mengingatkan. Pak, baca bismillah pak. Jadi wong wedok rasa kakek ngomong meneng wae. Aku cek ngamal ke ilmune Pak Yai. Loh pak bismillah, terus meneng. Ya enggak usah banyak ngomong. Diem kamu. Akulah ramak siat. Makan dia. Terus gitu. Udah habis nasinya. Nasinya habis, ya kan? Tinggal sedikit, ya, tinggal sedikit, disantap habis, kemudian minta minum. Banyak bu, minta gelas gentong yang besar itu ya. Kemudian dengan teriakan yang keras mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teriak. Loh, bojone tambah bingung, kok dungaren bengak-bengok. Aneh ini perilaku suami saya. Nah, hasilnya apa? Setelah selesai, istrinya nanya, "Pak, ada apa toh, Pak? Aku ki wedian keliru, ya. Keliru ngajarin jenengan tumut kiai kula kok dados mantuk perilaku jenengan aneh-aneh." Loh, ini loh, Bu. Di pengajian tadi itu Pak Yai itu cerita. Itu Rasul pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya bil makna, setannya orang kafir itu gendut-gendut, setannya orang Islam itu kurus-kurus. Soalnya orang kafir kalau makan enggak baca basmalah. Ya kan? Sehingga setannya ikut makan. Jadi setannya orang kafir gendut-gendut. Nah, kalau setannya orang Islam itu enggak ikut makan. Kenapa? Orang Islam kalau makan baca basmalah. Aku mau sengaja mangan, ora maca bismillah, ben setanku melu mangan. Soale sing tak pangan sambel lombok 30. Ben setanku kebak desen, giliran ngombe setanke ora takake ngombe. Jadi aku bismillah mantep rasakno gabro. Wah, ini repot ini. Ini salah tafsir ya, salah tafsir. Tapi pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat makan enggak baca bismillah. Diingatkan, baca bismillah, enggak baca bismillah. Diingatkan terus. Sampai terakhir mau habis makannya, dia baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Terus baru makan emploan yang terakhir. Terus nanya, "Loh, kamu kenapa kok seperti itu?" Ditanya sama Rasulullah SAW. Dijawab Kanjeng Nabi, "Kan jenengan pernah ngendika, kalau orang itu makan enggak baca basmalah, setannya ikut makan. Ketika dia baca doa bismillah fi awalihi wa fi akhirihi wa akhirihi atau bismillah awaluhu wa akhiruhu, setannya memuntahkan semua yang sudah dia makan. Sengaja dari awal saya makan enggak baca bismillah, biar setan saya makan, tapi entek-entekane tak muntah-muntah." Oke. Nah, ada yang seperti itu, tapi ini jangan ditiru. Bukan, ini apa uniknya cara berpikir ya. Ada sahabat yang seperti itu, ada orang yang seperti itu. Maksudnya apa? Bismillah ini betul-betul punya kekuatan. Nah, kalau ketika makan minum baca bismillah, setan kita kan gak ikut makan, gak ikut minum. Manfaatnya apa? Setan kita jadi kurus. Artinya mudah kita taklukkan. Tapi kalau kita lupa makan dan minum gak baca basmalah, setan kita gede gendut. Ya kan? Keker body sekalian. Terus kita gaya mau pengajian. Hujan. Psst. Pengajian. Setan ngomong. Lah lele arep neng di lele. Minggir le. Setan yang ngomong nih. Oh, setannya keker gitu kan. Sedangkan ini rohnya kecil. Kenapa? Dikir kurang. Mangan ratau moco. Bismillah. Wes turu wae. Kan begitu. Akhirnya nurut setan. Akhirnya tidur. Ya kan? Dan seterusnya. Dalam perjuangan melawan setan kalah. Sebabnya gara-gara apa? Kurang baca bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, bismillah ini kalau kita jabarkan satu majelis gak rampung. Gak apa ya? Nah bismillah dulu, bismillah ini penting ini. Penting, daripada kita belajar muluk-muluk ilmu dasar dulu. Awalnya Al-Quran. Bak, bismillah diawali dengan huruf bak. Coba konsonan terdepan dalam huruf hijaiyah. Yang di makhraj luar. Apa? Bak. Ba, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, semuanya ro, zain, ghoin ya. Itu ada di dalam. Tapi kalau ba, di mana? Di luar. Yang paling depan. Coba hikmahnya. Al-Quran diawali dengan basmalah. Dan konsonan yang paling depan adalah huruf ba. Yang paling depan adalah huruf ba. Ini ada hubungannya. Ya, jadi yang paling depan adalah huruf ba. Makanya kita kalau mau jadi orang sukses harus menguasai huruf ba. Ada apa dengan huruf ba? Jangan ngomong terus ba pau, bakso. Itu ba bukan bakmi ya kan? Bukan seperti itu. Ba di sini ada apa huruf ba? Ba itu merupakan huruf jar. Ya huruf jar. yang berfungsi untuk mengkasrohkan kata benda setelah huruf ba tersebut. Ba artinya juga lil musahabah, bersama dengan. Ba artinya juga lit tabarruk, untuk mengambil keberkahan. Nah, huruf ba ini fungsinya untuk mengkasrohkan. Artinya apa? Kalau kita mau berhasil, kita harus pasang huruf ba ini di diri kita. Huruf ba ini dimasukkan dulu ke dalam diri kita. Artinya jadi orang yang selalu kasroh. Kasroh itu tempatnya di bawah. Kasroh itu artinya hancur. Jadilah orang yang hatinya selalu hancur. Hancur karena mengingat dosa. Hancur karena mengingat salah. Hancur karena ingat banyak kekurangan. Hancur karena ingat taatnya masih sedikit. Hancur karena ingat betapa sayangnya Allah. Hancur karena ingat betapa banyak anugerah Allah pada diri kita. Hancur hatinya. Orang yang udah bisa hancur hatinya seperti itu, dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Contoh, saya pernah sholat berjamaah bersama Habib Anis almarhum, beliau jadi imam. Kemudian makmumnya diantaranya kakak beliau Habib Ahmad. Kemudian saya di sampingnya Habib Ahmad, di samping kirinya, samping kanan saya Habib Ahmad, depan Habib Anis. Kanan lagi masih banyak jamaah yang lain. Sholat zuhur. Nah, selesai salam. Habib Ahmad kemudian ngomong, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Termasuk dalam kategori orang yang hatinya hancur karena Allah adalah orang yang habis sholat nyesel, sumpek, kok saya tadi sholatnya enggak bisa khusyuk. Ya, nyesel, sumpek, sedih. Tadi kok sholatnya masih ingat kompor, sholatnya kok masih ingat tagihan utang, sholatnya kok masih ingat habis ini mau pergi kemana, kok masih ingat seperti itu. Habis sholat nyesel, ada perasaan gak enak di hati, dia gelo betul. Ini orang yang Allah bersama dengannya. Pertanyaan, habis sholat udahkah kita begitu? Ternyata mojo istighfar wae karo astagfirullahaladzim. Istighfarnya masih butuh diistighfari. Habis sholat diajak istighfar 3 kali. Tambah ada golongan sing takok bid'ah. Orang no dalili lah repot. Ya, kita lagi mengistighfari sholat kita. Masih dikatakan bid'ah. Orang minta ampun sama Allah. Dibilang berbuat bid'ah. Ini juga aneh. Habis sholat maka diajarkan kan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kan diajak bareng-bareng untuk apa? Ya Allah ampuni saya ya Allah, tadi kok sholatnya gak bisa khusyuk, kok masih ingat yang lain-lain. Nah, ini orang yang hatinya hancur karena Allah, bukan hancur karena mikir utang gak bisa dibayar-bayar. Wah, ada orang nangis-nangis, wah masya Allah, masih ingat tuh ceritanya. Mau saya kasih cerita sedikit? Mau? Tentang masalah husnudzon. Masih ingat cerita saya tentang husnudzon? Lupa? Ya, cerita ini diriwayatkan oleh seorang ulama. Ketika murid-muridnya itu pada 3 hari rasa takutnya pada Allah gak hilang-hilang. Jadi muridnya ada yang pingsan, ada yang teriak-teriak, Allah, Allah. Gitu 3 hari dilihat kok belum reda. Akhirnya dikumpulkan semua setelah diceramahi yang menakutkan ya. Dikumpulkan semua dikasih cerita ini. Alkisah itu ada seorang yang singkatnya pakai jubah, ya pakai jubah, hidupnya itu pegang tasbih besar, ya pegang tasbih besar, kemudian dia jalan keliling kota. Kebetulan pengawal raja, ini penasihat utama raja, disuruh cari ulama yang paling handal untuk diajak debat dengan seorang ulama dari agama lain. Ya, kalau yang kalah ikut agama ulama tersebut. Nah, ini karena penasihat raja ini enggak mau repot, dia tiap hari setiap kali pergi ke istana, dia tuh di jalan lihat ada orang pakai jubah, pegang tasbih, ya kan? Keliling seperti itu, dia batin, kalau enggak bukan dia siapa lagi ulamanya? Pasti ya ini ulamanya. Makanya ketika berangkat ke istana langsung dicegat, dimasukkan apa? Kereta kencana, bawa ke istana. Ya, setelah itu didepkan ulama yang non-muslim tadi. kemudian ulama yang non muslim ini dia itu mengeluarkan apa namanya, menunjukkan jari satu gini, jari satu. Maka dijawab oleh yang pakai jubah, jari dua, ya kan? Kemudian ulama yang tadi non muslim tadi menunjukkan jari tiga. Kemudian yang muslim tadi ini, yang muslim menggenggam dengan erat, begitu kan? Nah yang non muslim kemudian ngerogoh kantong, ngeluarkan telur ayam. Nah ulama tadi buka jubahnya, ngeluarkan ayam. Selesai syahadat, geger istana. Syahadat masuk Islam, istana geger. Ini kok sampai syahadat? Kenapa kan begitu ya? Kenapa? Singkat cerita dipisahkan, ditanya sama raja nih, yang non muslim tadi ini. Loh, kamu tadi tuh nanya begini bagaimana? Loh, enggak. Kan kalau dalam keyakinan Islam, apa namanya, Tuhan itu Maha Esa. Saya nanya, benarkah Tuhan itu Maha Esa? Saya tanya begini satu. Dia jawab, Tuhan saya tidak ada duanya. Ya, Tuhan saya tidak ada duanya. Terus saya tanya, bagaimana kalau ada yang lebih dari tiga bahkan Tuhannya? Lebih dari tiga. Dia jawab, ketiga Tuhanmu dalam genggaman Tuhan saya yang Maha Esa. Lalu saya nanya, ayam sama telur itu dulu mana? Yang saya heran, dia kok udah nyiapkan jawabannya ayam. Ya, saya heran, dia udah nyiapkan jawabannya ayam. Kok ngerti jawabannya ayam langsung, bahwa ayam itu yang saya heran. Nah ini terus penasihat penasaran kan, tanya sama ulamanya di ruangan berbeda. Wah ini jadi terkenal beritanya, ditanya. Kamu nih gimana tadi, kok begini? Ini orang kurang ajar nih, kurang ajar bagaimana? Baru ketemu sama saya nanya, jen-jen wanira. Satu lawan satu berani ndak? Lalu saya jawab, raimu rupamu lorek itu ya pedi. Yang seperti kamu dua nih, saya tampang kamu saya enggak takut. Gitu kan? Dia nantang, lah kalau tiga gimana? Saya bertiga lawan kamu sendiri, berani ndak? Lalu saya jawab, kue telur ya tak sikat cabeh. Ya kan? Lah terus pakai enggak ya, aku ki maling dok loh ya. Saya ini biasanya maling telur, wong saya itu tiap hari maling ayam kok. Nah, ini kan tiap hari maling ayam. Kan kebongkar nih kan? Kebongkar. Ya wis, kata penasihat, jangan buka identitasmu nih, semua orang tahu kalau kamu ulama. Jadi gini aja, nanti kalau dapat apa-apa jum-juman, kita bagi orang dua. Sementara kamu pokoknya jadi ulama. Akhirnya dia berhenti jadi pencuri, ya, karena penampilan ulama. Sholat di masjid, sholat Jumat, duduk paling belakang, telat datangnya. Nah yang orang itu heran, udah duduk paling belakang, datangnya telat, tapi yang khawatirnya ini orang tua, satu masjid gak ada yang mudeng diomong kenapa, gak cetol gitu kan, giginya udah protol-protol. Nah yang di belakang sendiri ini, yang tadinya berlagak ulama nih ya, nangis gerong-gerong. Ya otomatis selesai Jumatan dikeroyok jamaah, cium tangan kabeh ki wali. Cium tangan semua. Lah penasihat raja ini kan tahu kartunya kan, tahu kartunya diparani udah sepi. Ki jane mau neng apa to? Ora iki lho. Mubalike mau neng apa? Delok jenggote aku kelingan wedhusku sing mati ndek ngi. Wis persis ngono ki. Dadi yo aku terus nangis kelingan wedhusku sing ndek ngi. Ya cuman sedikit tapi apa namanya? Enggak rapi gitu ya. Cak-cakan. Nah, kata penasihat, dia kan penasihat raja. Ojo ngomong wong-wong, jangan bilang orang ini rahasia di antara kita. Lanjutkan, raja kemudian ngomong, ini kita punya ustadz luar biasa ini. Kita punya apa namanya? Ulama luar biasa. Harus dia untuk sholat di masjid tertua di kerajaan ini. Masjid itu ada di tepi pantai dan di atas pantai masjidnya. Ya, masjidnya di atas pantai. Dia harus jadi imam sholat tahajud. Wah, dikasih tahu. Yai Anyaran ya. Ustaz, dia, kamu harus jadi imam nih Ustaz. Imam apa? Di masjid sana. Ngeri. Aku kira bongso ini ngono-ngono ini wedi. Kata orang tadi, ini Ustaz gadungan kan ya. Saya ini takut. Tenang, sak kota lak melu. Satu kota ikut, jadi kamu gak usah takut. Kamu gak sendiri kok. Satu kota akan ikut tabarukan sholat bersama kamu. Udah tau, saya set nanti, saya ajak masyarakat sholat bersama. Siap. Udah malam, sholat tahajud. Allahu Akbar. Jamaah Allahu Akbar gitu kan. Diam. Langsung dia pelan-pelan pergi lari. Jamaah ditinggalkan. Lah jamaah lihat imamnya lari, ikutlah lari. Ya ikutlah lari. Hasilnya masjidnya ambruk. Masjidnya ambruk lah, masjid di atas pantai, bangunan kuno, diisi jamaah satu kota, melayu bareng kan, gogrok gitu kan ya. Goyang gini, pondasinya jatuh, masjidnya ambruk. Satu kota mengatakan, subhanallah, ulama ini luar biasa. Masjidnya mau ambruk, udah tahu. Ya, berkat dia semuanya selamat. Betul enggak, Bu? Ini gara-gara apa ini? Gara-gara prasangka, Pak. Prasangka baik. Makanya kita kalau jadi orang yang prasangka, prasangka baik, meskipun ini orang gak benar, tetap kita dapatnya yang baik. Masalah dia dapatnya gak benar, urusannya dia sama Allah. Tapi kita yang prasangka baik, pasti dapatnya yang baik. Baik. Karena Allah sudah menyatakan, gitu ya, disebutkan, Allah malu kalau ada orang yang berprasangka baik kepada seorang, kemudian tidak mendapatkan hasil seperti yang ia sangka. Allah malu. Dibuat seperti itu. Lah ini, bismillah, kalau kita tahu rahasianya hurufnya Ba', Ba itu selalu di bawah. Kita harus merendahkan diri benar-benar. Ya, mungkasirah, hancur hatinya karena Allah. Sholat, merasa sedih seperti itu. Bukan seperti yang saya gambarkan tadi. Ternyata itu nangisnya. Nangis kan gerong-gerong. Gara-gara kelingan wedus. Bukan nangis karena hatinya hancur karena Allah. Yang dimaksud nangis. Nangis karena hatinya hancur ingat Allah. Ingat dosanya. Ingat belum bekti sama orang tua. Ingat masih kurang ajar pada suami. Ya Bu ya. Udah pernah nangis Bu? Gusti. Ya Allah ampun saya. Saya sering membantah suami saya. Ada? Nyat pantas tak bantah. Bujo kayak ngono. Ini salah ini. Ya. Sebejat apapun seorang suami. Gak ada kemudian halal bagi istri. Mencaci, memaki suami. Gak ada. Atau kemudian memberontak pada suami. Kecuali kalau urusannya diajak maksiat. Itu lain perkara. Bak, merendahkan diri. Letaknya di bawah. Makanya gak mungkin bisa meraih rahasia Al-Quran. Gak mungkin. Rahasia Al-Quran itu bisa dibuka, dilihat, diambil, diresapi, dihayati oleh seseorang. Kecuali orang yang udah menguasai huruf Ba', mimpi kali. Hafal Quran gitu ya. Menguasai Al-Quran. Nanti dulu orang kafir hafal Quran juga bisa. Laptop hafal Quran juga bisa. Handphone hafal Quran juga bisa. Tapi paham Al-Quran butuh hati yang merendahkan diri kepada Allah. Sa'asrifu an ayati. Kata Allah. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Janjinya Allah. Jadi ada orang sombong gak mungkin bisa paham Al-Quran. Gak mungkin. Kalau paham ya paling paham terjemahan. Dan setelah paham terjemahan, terjemahkan yang ngawur sisan. Karena apa? Hatinya ada kesombongan. Sombong sama para wali. Ya kan? Sombong sama para wali. Para wali bilang, nih maulid. Dia bilang, maulid neroh. Rokok sombong para wali. Akhirnya tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran itu dia gak bisa paham. Tertutup, terhijab. Kenapa? Masih ada kesombongan. Mau dapat rahasia Allah harus merendahkan diri. Contoh. Misal ya Bu ya. Cuman misal, contoh. Nah. Ini kan. Apa ini? Cangkir. Gelas ya. Isinya kalau punya saya ini, saya pengennya seperti punya jenengan, tapi selalu dikasihnya yang lain terus. Teman-temanku gak mudeng-mudeng, gitu. Habibie pengen kopi, apa susu, dikainnya mong teh terus. Iya kan? Alhamdulillah. Padahal kan saya pengen yang putih gitu ya Bu ya. Enak gak susu itu? Enak kan? Kalau teh kan udah tiap hari ya. Iya. Kalau itu kan saya kan jarang-jarang. Tapi sama teman-teman dikasihnya selalu... Teh, katanya Bib, ngalah Bib. Nanti kalau susunya gak cukup kan kesian jamaah. Makanya Habibnya dikasih teh. Masuk sakmono nih gitu ya. Misal nih, bisa gak saya minum ini, tapi tempatnya begini. Bisa minum gak? Gak bisa kan? Ini kalau mau minum, ya, ini harus diletaknya di bawah. Kemudian saya memberikan ini, ya, ini letaknya harus di atas, diberikan kepada yang di bawah. Artinya yang menerima itu letaknya, kalau mau menerima dengan enak, letaknya di bawah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Pengertos? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Habibnya haus. Alhamdulillah. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Air. Hujan tadi turun kan? Hujan turun. Tahu Jakarta? Jakarta itu, Bu, enggak hujan, banjir. Aneh enggak? Jakarta enggak hujan, tapi banjir. Gara-gara apa? Bogor hujan. Bogor hujan. Kok yang banjirnya di Jakarta bukan di Bogor, kenapa? Karena Bogor tinggi, Jakarta rendah. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Pun paham? Jenengan mau dapat ilmu? Mau. Mau kan? Mau. Tahu air zam-zam? Air yang paling baik atau air biasa? Air yang paling baik, ya kan? Itu air zam-zam. Coba tanya sama pakar di seluruh dunia. Letak mata air zam-zam itu paling tinggi atau paling rendah di dunia? Paling rendah di dunia. Makanya dalam buku-buku fadilah-fadilah amal orang-orang soleh terdahulu dikatakan tazuru ma'a zam-zam. Anhar jami' anhar dunia tazur ma' zam-zam. Seluruh sungai-sungai yang ada di dunia ini mengunjungi air zam-zam. Kenapa? Semua sungai, semua laut itu letaknya lebih tinggi dari air zam-zam. Dari sumbernya. Sehingga resapan dari air laut, resapan dari sungai-sungai, resapan dari hujan itu disaring ke dalam bumi terus oleh lapisan-lapisan bumi, kemudian dialirkan oleh Allah ke sumbernya zam-zam. Kenapa? Zam-zam paling rendah. Paham? Saya mau nanya, di Mekah ada hujan? Ada, tapi kita anggap tidak ada. Di Madinah ada hujan, Madinah? Ada, tapi kita anggap tidak ada. Dapat juga saya. Gak maksud nyindir loh mas, tapi ya nyinggung. Makasih. Bu, saya barusan dikasih satu cangkir, Bu. Isinya apa kira-kira? Jangan percaya, buktikan dulu. Nah, benar, Bu. Pak, benar, Pak. Satu cangkir. Warnanya putih. Ini kira-kira susu bukan nih? Susu. Siapa tahu ini cuman itu, Bu, kalau namanya beras di apa namanya? Tajin ya? Jangan-jangan tajin. Saya cicipi dulu ya, biar terbukti. Bismillahirrahmanirrahim. Belum cetok. Hampir jelas. Kok ada pedes-pedesnya ya? Memang susu. Oh, susu jahe. Oh ya, benar. Susu jahe ya, Bu ya? Ya, Pak. Benar memang. Kalau susu jahe benar nih. Ini ada pedesnya, ada rasa susunya. Cuman kalau enggak 3 kali belum afdol ya. Alhamdulillah. Coba lihat Habib Muhammad dikasihnya apa? Oh, susu. Ya kan curang toh? Habib Muhammad dikasihnya susu. Gelas-gelas sama-sama saya dikasihnya teh. Itu panitia curang tuh. Habib. Cukup jelas tadi. Air di dunia menziarahi air zam-zam. Karena zam-zam paling rendah. Bogor menziarahi Jakarta. Karena Jakarta paling rendah. Mau enggak hati kalian diziarahi ilmunya para wali dan orang-orang yang soleh? Mau enggak hati kita diziarahi ilmunya para awliya wassalihin? Mau enggak hati kita diziarahi ilmunya para aktab wal autad wal abdal? Mau enggak? Caranya gampang. Jadikan hati kita hatinya manusia yang paling rendah letaknya dibanding manusia-manusia yang lain. Kalau di Solo hati kita yang paling rendah, maka ilmu para wali di sekitar Solo pasti enggak usah kita datangi, akan mendatangi kita semua. Gampang ya? Gampang atau susah? Satu, ojo ngeyel. Oh, mau belajar merendahkan hati, merendahkan diri, ngeyeli bojo terus. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Makanya benar ya, kalau ibu-ibu banyak masuk neraka, betul ya Pak ya? Tuh. Bukan yang di sini, bukan. Bukan, yang sombong, sombong. Makanya pintu surga tertutup. Untuk siapa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Titik aja enggak boleh. Ya. Misal ada orang ngomong, "Gusti, saya tak sombong." Titik mawon, enggak boleh. Enggak ada. Sombong itu milik Allah. Jadi sedikit saja enggak boleh, enggak boleh. Makanya pelajaran pertama kali di Islam pelajaran huruf ba. Huruf ba. Jangan sombong. Rendah hati, hancurkan di diri. Yakinlah kita enggak punya apa-apa. Kita ada karena bi. Kita ada karena bi billah, bi quwatillah, bi haulillah, bi ilmillah, bi ni'amillah. Iya. Kita ini ada karena adanya kekuatan dari Allah. Kita ada karena nikmat dari Allah. Kita ada karena rahmat dari Allah. Kita ada karena pertolongan dari Allah. Kitanya ada apa enggak? Enggak ada. Paham enggak ini? Asik enggak belajar huruf, Pak? Ini baru huruf, Pak. Terus bismillahnya kapan rampungnya? Bapak, Ibu, suka enggak ngaji begini? Hah? Enggak apa-apa ngaji begini? Enggak ngaji yang begitu-begitu, enggak apa toh? Ngaji yang begini-begini boleh? Boleh, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Ini ilmu-ilmu begini, ilmu yang buat kita kangen sama ilmunya orang-orang soleh. Ilmunya para awliya wa sholihin. Jadi begitu. Makanya orang-orang soleh terdahulu kalau mau cetak wali, itu caranya. Nomor satu, diajari apa dulu? Mujahadah. Mau jadi santrinya. Yai, saya mau nyantri. Gak seperti orang zaman sekarang. Mau daftar sekolah ditanya, EQ-nya berapa? NEM-nya berapa? Akhirnya koruptor banyak. Betul gak? Makanya saya pingin tuh nanti Menteri Pendidikan entah abad keberapa gitu ya. Nanti syarat kelulusan nomor satu, tidak sombong. Wes, sombong matematika 10, sombong, oh gak boleh lulus. Kenapa? Bahaya ini bahaya. Diktator nanti jadinya nih. Ini bahaya. Nomor satu, mau belajar, gak boleh ada sombong. Makanya para kiai dulu, orang-orang soleh dulu, habaib dulu, kalau ada santri mau belajar, nomor satu, diuji dulu. Mau merendahkan diri atau tidak? Kalau gak mau merendahkan diri, jangan belajar banyak-banyak. Bahaya. Nanti justru ilmu yang dimiliki menjadikan dia iblis kedua. Saya kasih tahu, iblis itu alimnya luar biasa. Iblis itu alim, cuman karena saking alimnya merasa lebih pintar dari Allah, sehingga mengkritisi keputusan Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Iblis mengatakan, lu saya dari api, dia dari tanah, ya Allah kan hebat saya. Merasa lebih hebat dari ilmunya Allah. Zaman sekarang masih banyak orang yang suka ngukur-ngukur begitu. Berarti tunggale. Paham ya? Nah ini harus merendahkan diri. Dites, diuji orang-orang dulu. Kalau ada kesombongan, gak diterima. Contoh-contoh. Ingat gak Nabi Khidir alaihi salam atau Nabi Khidir? Bisa dibaca Khidir, bisa dibaca Khidir. Dua-dua benar. Nabi Khidir atau Nabi Khidir alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam ceramah di hadapan Bani Israel. Ya, ceramah di hadapan Bani Israel. Saya masih ingat benar ketika almarhum Habib Anis menerangkan ini kepada saya di majelis itu. Dan teman-teman yang lain. Nabi Musa lagi ceramah. Tiba-tiba ada seorang yang bangun. Walaisa minhum, bukan dari Bani Israel. Ada satu orang yang bangun, bukan dari Bani Israel. Bukan jamaah yang biasa ikut ngaji. Orang baru datang, orang luar. Nanyanya itu cakep, pinter pertanyaannya. Ya Musa, hei Musa, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa kan luar biasa ini. Dia penasaran, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa pakar, ditanya harus jawab jujur. Makanya orang kalau enggak belajar nanti jadinya nyalahkan Nabi Musa. Jangan salah, Nabi Musa enggak ada kesombongan loh ya. Karena Nabi sombong kan repot. Oh itu Nabi Musa sombong, kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik, ini tobatnya lama ini. Wih, minta maaf pada Nabi Musa dulu nih. Ya kan? Wah, mau ketemu Nabi Musa gimana caranya? Nabi Musa alaihissalam gak ada kesombongan. Wali biasa gak mungkin sombong, apalagi Nabi Allah Musa kalimullah alaihissalam. Nabi Musa jawab, gak ada, saya yang paling alim. Saya yang paling alim, saya yang paling berilmu. Itu bukan sombong, bukan. Ibaratnya sekarang, jenengan di Solo misalnya ada dokter jantung, pakar nomor satu dari semua dokter jantung yang ada. Perkumpulan dokter jantung. Ada seniornya kan? Nih yang senior nomor satu ditanya. Pak dokter, ya. Ada enggak di kota Solo ini dokter yang lebih alim dari jenengan dalam urusan jantung, lebih pakar. Dia akan jawab, oh enggak ada. Saya yang nomor satu. Itu bukan sombong, tapi menunjukkan keilmuan. Kenyataannya seperti ini. Seperti kalau kita ditanya, ya kita ditanya. Ini saya kalau mau makan bakso yang paling enak di Solo di mana? Kita akan ngomong yang paling enak di sana, misalnya begitu ya. Terus yang punya ngomong, ya memang bakso saya paling enak, bukan kesombongan. Kalau ditanya harus jawab sesuai kadar ilmunya. Nabi Musa menerapkan hal itu. Saya yang paling alim. Tapi Nabi Musa kurang jawabannya. Kurang kalimat, tapi wallahu a'lam lo ya. Oh, ini menurut ilmu saya. Kalau ilmunya Allah saya enggak ngerti. Menurut ilmu saya yang paling alim. Tapi menurut ilmu Allah yang enggak ngerti. Nabi Musa kurang menambahin kalimat itu. Cuman ngomong saya yang paling alim. Langsung ditegur sama Allah. Musa, tuh hambaku yang namanya Khadir di pertemuan dua laut. Itu lebih alim dari kamu. Lebih alim dari kamu. Pertanyaan, Nabi Khadir ini belajarnya sama siapa? Kumpulnya sama siapa? Gak kumpul orang, gak kenal siapa gurunya, ya kan? Namanya juga gak pernah disebut. Nabi Musa yang biasa ngobrol sama Allah, itu pun baru dengar nama Nabi Khidir hari itu, dan ngageti, lebih alim dari kamu. Kaget Nabi Musa, ternyata orang alim. Kalau dikasih tahu ada yang lebih alim, atau ada orang lebih pintar dari dia, itu dia senang. Ciri orang busuk, bejat, na'udzubillah min dzalik, dibilang ada yang lebih pinter, anyel mangkel, iki tunggale iblis. Paham? Contoh dikasih tahu, tuh ada. Belajar. Pengen pinter, Nabi Musa dikasih tahu sama Allah, hambaku yang namanya Khadir lebih alim dari kamu. Senang hatinya, langsung, ya Allah, tunjukkan Khadir di mana. Bukan begini, ya Allah, Khadir bawa ke sini. Bukan begitu. Ini atau suka mendatangi? Berusaha terus mencari atau berusaha mencari kan, proaktif kan begitu. Nabi Musa suka sama ilmu, berusaha untuk atau cari ilmunya. Ya, berusaha didatangi orang alim atau cari orang alimnya. Sekarang dikasih tahu, yang ngasih tahu langsung Allah loh nih. Kira-kira ini, kalau kita dikasih tahu di sana ada Kiai Fulan, Habib Fulan, orang baik, kita tertarik ya. Padahal yang ngasih tahu mungkin baru saya. Oh, kita udah tertarik. Lah kalau yang ngasih tahu langsung Allah, gak tertarik ya pasti ya keliru. Yang ngasih tahu Allah, di sana ada hamba ku Khadir lebih alim dari kamu. Nabi Musa langsung terpanggil jiwa, pengen cari ilmunya. Ya, di mana letak Nabi Khadir alaihi buat makan siang itu? Bawa aja. Kan kira-kira alamatnya enak atau enggak enak ini? Mau ke rumahnya Ustadz Novel tuh di mana ya, misalnya dia. Bapak posnya ban yang gembos, jadi situ alamatnya. Dengan rasa yang sangat haus cari ilmu. Kita harus punya rasa ta'atush. Rasa haus. Pengen dapat ilmu. Itu yang membuat kita hadir ke majelis. Nanti dapatnya grojok dari Allah. Jangan datang ke majelis. Yuk pengajian. Cuman asal kebiasaan. Yo ape sae estu, tapi nanti cuman sedikit. Kalau datangnya sama mau dapat tambahan ilmu apa ya dari Allah ya? Sama seperti itu nanti yang untung saya, Bu. Yang untung seperti itu, dan saya juga semangat pengin dapat, pengin bisa ngajar sesuatu, nanti yang untung saya dan jenengan semua. Kenapa? Nanti Allah akan memberi saya sesuatu untuk memuaskan rasa haus jenengan semua. Enak enggak itu? Enak kan? Nabi Musa haus ketemu orang soleh. TV dari Jakarta, dari Singapura, dari Malaysia itu ya. Yang streaming lah itu jauh, tapi belum kesini. Sayang, halo friend, kapan mau ke Solo ya? Lewat layar kaca. Kapan kira-kira tanpa kaca di hadapan kita? Bahasa romantis nih ya. Ini teman-teman kan, ini Masya Allah Pak. Macam-macam ini teman-teman nih. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Jeddah. Dari Jeddah nonton tuh. Ya, ada yang dari, tahu dari mana SMS yang masuk. Ya dari SMS yang masuk. Korea itu langganan. Kalau dari Korsel itu lah langganan. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Kalimantan, dari Papua sana. Nonton nih streaming ini. Ada orang-orang yang gak pernah ketemu saya. Oke, ya kan. Truk bukaan belakang untuk orang lima. Gak sepayah Nabi Musa alaihissalam. Jangan gak sabar dengar saya pulang aja gitu. Jengkel gak kira-kira. Kira-kira Bibi kurang aja. Ora ngerti awake dhewe kesel, rekoso. Kayak di kandang mulia. Ini kan enggak apa namanya, enggak pas kan kelihatannya. Kamu mungkin sabar. Cuman karena Nabi Musa kalimullah loh ya. Kalimullah, rasul yang sangat dekat. Kamu tuh siapa toh? Kok sama saya ngomong begitu? Saya ini Musa kalimullah saya ini. Saya ini kecintaannya Allah nih. Saya biasa ngobrol. Nabi Musa merendahkan diri dan berkata, apa kata? Hal attabi'uka. Boleh enggak saya ngengir jenengan, ikut jenengan. Ikut dulu. Nanti tolong saya diajari ilmu yang dikasihkan Allah kepada jenengan. Ini loh cara cari ilmu. Apa itu? Merendahkan diri, ngenger. Merendahkan diri, ngenger, ikut baru diajari. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, ini ikut sama saya di sini nih. Kalau mau dekat sama saya, siap saya marahi. Kalau enggak siap saya marahi, silakan jauh dari saya. Oh. Oh iya, jadi kadang kita harus ngomong yang tegas. Di senene sithik teklek atine minggat to. Ini enggak bakal dapat ilmu, enggak dapat. Coba Nabi Musa langsung saya ngenger sama ayah beliau cukup lama nih belajar. 2006 ya, 2006. Ya belajar, ya pergi keluar kota bersama, ngerti. Jadi bisa tahu, bukan cuman di pengajian. Kalau cuman pengajian kita enggak bisa dapat ilmu yang utuh. Ya, nanti ada ilmu cara ngadepin orang, ya kan? Ada ilmu memperlakukan orang yang seperti ini bagaimana ya? Kalau orang seperti ini bagaimana? Kalau dalam di sini bagaimana? Itu harus ngenger. Nabi Musa mau merendahkan diri ikut Nabi Tang akan saya terangkan. Cukup jelas? Jelas ya? Nah, saya mau kasih satu pengumuman. Ini doa-doa, sebentar lagi kita baca doa-doa. Pengumuman dari saya untuk para ayah bulan Maret, insya Allah bulan akan umroh sekitar 12 hari. Bulan Maret. Yang pengin umroh bareng ya, bareng dengan saya cuman bareng aja, nanti yang mimpin ada ustadznya sendiri mimpin gitu ya biasa. Yang pengin bareng silahkan nanti hubungi teman-teman saya di Rodoh, nanti ada dapat tugasnya sendiri. Nah, jumlahnya juga enggak mau sekitar berapa orang enaknya, Bu? Juga boleh, silahkan nanti hubungi teman-teman yang ada di Rodoh bulan Maret ya, masih masuk Desember nanti ya. Besok tanggal 1 Desember kan? Desember, Januari, Februari, Maret. Masih ada 3 bulan lebih. Berarti kan? 3 bulan lebih. Nah, yang pengen soan Kanjeng Nabi. Kalau saya cita-cita saya pengen ngajak orang ziarah sebanyak mungkin. Ya, ziarah Kanjeng Nabi sebanyak mungkin. Insya Allah. Ini biro umrahnya ada teman saya Pak Jumadi nanti. Kita, beliau tidak mahal. Insya Allah murah. Ya, insya Allah murah. Tapi kita bisa berangkat bareng dan insya Allah nyaman. Makanya nanti selesai majelis saya pengen ngobrol sama beliau, entah mungkin 7 mata, kok 7 mata, 8 mata, 8 mata atau 10 mata nanti membahas. Jika ada yang berminat silakan hubungi Raja Jahit PDI atau ya Mbak Tiwuk dan kawan-kawan yang ada di Robo Ibu ya dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan hubungi saya, soalnya saya enggak mudeng apa, saya cuman mau umroh ya. Saya cuman mau umroh, tidak tahu apa, tapi yang ngurus itu sama sekali bukan saya, enggak tahu apa-apa. Yang kedua. Nah, akan buat insyaallah tempat akan insyaallah seperti janji saya, irama-irama sufistik yang betul-betul terasa ya, dengan tabuhan alat-alat musik yang indah, lembut, kemudian nanti ada tarian-tarian yang kira-kira pengen datang enggak? Oh ya. Dalam 1 bulan akan saya godok kampanyekan majelis yang di Masjid Agung Al 2,5 bulan kampanyekan. Jadi targetnya bisa enggak? Itu 3 bulan buat 30.000 bisa enggak? Sekarang ya. Ya kita buktikan dulu legi selapan yang akan datang. Legi selapan yang akan datang yang hadir di Lili lipat. Siap enggak? Mikir semua nih. Ini saya aja MLM nih, multi level marketing dakwah ya. Sudah bawa Mahendra teman nih, Mas Mahendra bawa teman berapa? 2, jadi semuanya 3. Dua minggu yang lalu saya kan ngajak semuanya kan untuk cari teman, betul kan? Mas Mahendra mengatakan, Habib, saya minggu ini belum bisa bawa orang. Saya usahakan minggu berikutnya. Dan alhamdulillah minggu ini dia udah bisa bawa 2 orang, berarti 3 orang. Tetangga semua atau beda desa? Di Semarang nih, mau ketemu saya bilang hadir saja majelis. Jadi saya juga terus cari, juga terus ya. Alhamdulillah udah istiqomah. Udah istiqomahnya ditambah lebih bagus enggak? Bagus. Yang senang siapa nanti? Yang jenengan sendiri, karena pahalanya naik. Semakin jenengan bawa orang sebanyak mungkin ke majelis manapun itu yang baik, bukan cuma ke sini yang baik, maka nilai pahala jenengan semakin bertambah. Prinsipnya seperti itu. Cara untuk mendatangkan rezeki. Kalau tadinya jenengan naik motor, pengen bawa orang 10 nanti bisa beli mobil. Oh, itu pasti. Itu pasti, karena semangatnya demikian. Kalau nawaitunya cuma goncengkan orang terus, ya sampai kiamat ya numpain motor terus. Paham? Siap enggak ini diajak berjuang begini? Biar enak, ya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah lama tak jumpa. Ya. Ini enggak dapat berkah yang begini. Sudah menutup dirinya sendiri dari ilmu bab, paham? Walaupun kita udah kan sambil menunggu apa yang mau dikasih sama Allah, pagi apa yang mau dikasih sama Allah, pasti nanti dapat tambahan ilmu. Ya pasti dapat tambahan ilmu. Kan 10 menit sekarang cuma kecepatan 4 menit, udah 10 lewat 10. Tambah 5 menit lagi. Mau saya kasih contoh ilmu yang baru, mau? Ya cepat. Sudah menutup dirinya sendiri dari ilmu bab, paham? Walaupun kita udah kan sambil menunggu apa yang mau dikasih sama Allah, pagi apa yang mau dikasih sama Allah, pasti nanti dapat tambahan ilmu. Ya pasti dapat tambahan ilmu. Kan 10 menit sekarang cuma kecepatan 4 menit, udah 10 lewat 10. Tambah 5 menit lagi. Mau saya kasih contoh ilmu yang baru, mau? Ya cepat dulu. Ini contoh. Bapak, ibu sekalian, sederhana sekali, sederhana. Kita kan disuruh perasaan setiap orang, betul? Ya kan? Begini, bla bla bla, betul kan? Ya. Tapi coba, kalau kita ketemu orang prasangka baik, ya, ini kan kita udah sering dengar kan prasangka baik sama orang lain. Coba lihat, hati kita condong kepada dirinya, dia enak. Coba, ayo. Gampang atau susah? Ibu cuman gini loh. Bojoku ki pokoknya wong apik. Ahlil jannah ki wong surga ki bojoku. Nang saiki dik rada neraka. Loh gak apa-apa, tapi prasangka baik wong surga. Ya wis. Akhirnya kan ibu hatinya ada rasa cinta, penghormatan, memaklumi kekurangan, memaklumi kesalahan. Betul kan? Betul. Tapi coba kalau enggak punya prasangka seperti itu, besar atau kecil? Besar kan? Apa? Tak kasih tahu. Allah suka pada orang yang berprasangka baik. Allah enggak mau orang mikir yang buruk. Allah itu maha baik. Betul? Setan, karena lihat yang jelek berarti lihat syaitan dalam rupa yang aneka rupa. Nih. Lanjut ya. Lanjut. Yang jelek itu syaitan. Allah maha baik. Lihat yang perintahnya Allah, coba lihat. Hati-hati. Nah kebanyakan prasangka itu baik. Lihat yang baik. Mikir yang baik. Bicara yang baik. Mendengar yang baik. Makan yang baik. Minum yang baik. Semuanya kita disuruh yang baik. Coba kita mulai yang gampang. Lihat. Lihat orang. Lihat yang baik. Begitu lihat orang ada yang gak baik, jangan dilihat. Kata Allah kan begitu juga. Tutup aib saudaramu. Betul kan? Tutup aib saudaramu. Jangan bongkar. Nah ini lihat yang baik. Lihat anak saya ini. Bayi atau anak umur 2 tak punya dosa. Betul kan? Itu termasuk baik. Lihat anak yatim yang baik. Lihat orang soleh. Itu juga lihat yang baik. Lihat saja. Lihat yang baik. Nah jenengan coba lihat suami. Lihat yang baik-baik saja. Bisa enggak? Ayo. Wong saya masih dengar keluhan tuh kalau ibu-ibu ngeluh sama saya mah bojone yo. Suami saya itu begini. Suami saya itu begini. Suami saya oke, kawane iki bojone ora nang apike welek kabeh. Ya toh ya. Ya kan? Coba lihat yang baik. Baik. Begitu hati ini lihat yang baik, maka yang maha baik. Paham? Bagikan siapa? Zat yang maha baik. Maha baik akan lihat kita. Begitu kita lihat yang baik tetik, kita ada dalam keadaan yang paham. Begitu ngelirik sedikit saja lihat yang buruk, langsung kebuka. Lihat yang buruk, kebuka pintu di sini. Pintunya siapa? Yang buruk siapa? Setan. Sehingga keburukan keburuk. Makanya coba lihat. Begitu kita ada prasangka yang gak baik sedikit saja, kita ikuti itu, jadinya keburukan yang besar datang. Betul atau betul? Betul kan? Karena pintu itu kalau dibuka sedikit saja, yang masuk itu setan dengan kekuatan yang luar biasa. Dan banyaknya luar biasa. Makanya jangan sekali-kali buka pintu setan ini. Makanya Syekhisullah Jamil la yandur ilal qa'ih. Allah itu maha indah. Allah enggak suka lihat keburukan-keburukan hambanya. Makanya Allah selalu punya sifat sattaral uyub. Allah itu maha menutup keburukan hambanya. Sehingga tidak ada yang tahu keburukan hamba tersebut. Kecuali Allah. Dan Allah enggak mau lihat yang nanti. Jumat depan kita ketemulah lagi. Sekarang kita baca doa Riyadhus Shalihinnya. Bismillah. Baru huruf ba. Tidak tahu khatamnya kapan. La haula wala quwata illa billah. Pertama, ini banyak minta doa, Bu. Minta doa sama jenengan semua pendengar, pemirsa. Ya, siapa tahu di antara kita ini ada yang lisannya doanya diterima sama Allah ya. Sehingga manfaat untuk yang lain. Doa untuk saudari Sari semoga cepat disembuhkan dari sakit yang dideritanya. Mempermudah dalam mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya. Kemudian doa untuk Rahim ya, semoga bisa anaknya tersebut Ananda Utbah Rahim menjadi seorang hafiz Quran. Kemudian juga untuk Ibu Siti Salaban semoga lekas sembuh. Kemudian Ibu Wahyu Ningsih yang saat ini sedang mengandung yang ketiga, kandungannya usianya kurang lebih 8 bulan. Semoga diberi kemudahan atau kelancaran dalam proses persalinan. Selamat semuanya, kelak anaknya menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua. I Nur Sasongko dan Iis Istiqomah yang sedang menjalani ujian di sekolahnya ya. Semoga diberi kemudahan dan hasil yang baik dalam ujiannya. Kemudian untuk Ananda Nailul Lu'atul Farihah, semoga menjadi anak yang solehah dan mudah dalam menghadapi di pondok pesantren. Kemudian untuk Tri Astuti dan Nur Khairuddin, supaya cepat mendapat keturunan. Kemudian untuk Akrim Laksono, semoga diberi kemudahan dalam pekerjaan. Untuk Siswanto dan Rina, semoga diberi kemudahan dalam menyuci dan umroh. Semoga kita dapat ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'alut. Dan semoga kita semua oleh Allah diberi limpahan ilmu Allah. Dan semoga kita semua oleh Allah rezeki yang datang dari Allah diberi usia yang panjang dalam segala kebaikan. Bi rahmatillah adada ma maj'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi jami'a umuri. Allahumma ya alim bihala jati واغفر ذنوبي وجاوز عن خطيئاتي وزل قبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وقتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي ما إني راغب في رضاك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah untuk seorang yang berhati keras, semoga hatinya dilunakkan oleh Allah Ta'ala, khususnya kita semua semoga diberi hati yang lembut, hati yang mudah menangis kepada Allah, rindu karena Allah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.